الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah atas ucapan al-Imam al-Barbahari wal imanu bi anna Allah ta'ala ittala'a aw atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Beriman bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah menampakkan, memperlihatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang akan terjadi pada umatnya hingga hari kiamat. Yaqulu syarihu rahimahullah wa aqul inna hadzal qawla fihi syai'un minal ijmal. Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yattali' nabiyahu ala kulli syai'in yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. لأن هذا من علم الغيب الذي اختص به رب العزة والجلال ولكن أطلعه على بعض الوقائع وبعض الأمور. Dan saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, sesungguhnya inna hadzal qaul, sesungguhnya dalam ucapan beliau ini, yaitu ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, fihi syai'un minal ijmal, di dalamnya terdapat ungkapan yang global, yang umum sifatnya. Memang Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kepada Rasulnya perkara-perkara yang akan terjadi pada umatnya hingga yaumul qiyamah. Dari mana sisi keumumannya? Disebutkan oleh beliau rahimahullah, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَطَّلِعْ نَبِيَّهُ أَوْ لَمْ يَطْلِعْ نَبِيَّهُ, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai'in yakunu fi ummatihi, segala sesuatu Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menampakkan atas nabinya segala sesuatu yang terjadi pada umatnya. Semua perkara yang terjadi pada umatnya. Bisa difahami ucapan beliau rahimahullah, ucapan al-Imam al-Barbahari seperti ini. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, ba'dul khurafiyin menganggap ucapan beliau ini bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib. Kenapa? Mengetahui semua yang terjadi pada umatnya. Segala sesuatu, apa saja yang terjadi, dimanapun itu terjadi, Nabi mengetahuinya. Namun, tidaklah demikian. Apa yang telah diterangkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, ditambah lagi dengan ucapan Syekh An-Najmi Rahimahullah pada pertemuan ini, lebih mempertegas dan menjelaskan kepada kita apa yang dimaukan dan dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Lianna hadza min ilmil ghaib, karena kalau mengetahui segala sesuatu, semua perkara yang terjadi pada umat beliau hingga yaumul qiyamah, ini merupakan ilmu ghaib. Alladzi ikhtassa bihi rabbul izzati wal jalal. Kalau yang seperti itu, ilmu ghaib itulah yang dikhususkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk zatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Mengetahui segala sesuatu, apa saja yang terjadi pada umat Nabi Muhammad, itu berarti ilmu ghaib, dan ilmu ghaib itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahuinya. Adapun Nabi, beliau tidak mengetahui yang terjadi pada umatnya kecuali sebatas apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tampakkan kepada beliau. Walakin atla'uhu ala ba'dil waqa'i wa ba'dil umur. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kepada beliau kejadian-kejadian, perkara-perkara yang terjadi sebahagiannya. Sebahagian perkara, sebahagian kejadian yang nanti akan terjadi pada umatnya. Ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya saja. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المكبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. Oleh karena ini datang sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah sebagai syahid bahwa Nabi tidak mengetahui semua perkara yang terjadi pada umatnya. Beliau hanya mengetahui perkara-perkara yang Allah tampakkan kepada beliau. Kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang akan dialami oleh umatnya di kemudian hari. Sebatas yang Allah tampakkan kepada beliau. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Apa dalilnya bahwa Nabi tidak mengetahui semua perkara yang terjadi pada umatnya ini? Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi makbarah pekuburan. Kemudian beliau menyatakan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kalian negeri kaum mukminin. Kuburan itu juga disebut dengan dar, tempat tinggal bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Sehingga juga di antara ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan areal pekuburan, tidak boleh seorang muslim yang mengunjungi atau ziarah ke makbarah menyakiti mereka-mereka yang dikubur di sana, walaupun mereka telah lama meninggal dunia, tetap itu negeri mereka, tempat tinggal mereka, dan tidak boleh disakiti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah kami juga akan menyusul kalian meninggal dunia, dikubur, dan kemudian masuk ke alam barzah. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh benar-benar kami sangat ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kami. Qalu, maka para sahabat yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul, siapa lagi yang engkau harapkan untuk bertemu dengan mereka-mereka? Kami yang ada bersamamu saat ini adalah saudara-saudaramu. Qala, maka Rasul menyatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Artinya para sahabat lebih tinggi kedudukannya dibanding yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ikhwanuna. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun yang dimaksud oleh Rasul wa ikhwanuna, saudara-saudara kami, adalah mereka-mereka yang belum datang. Mereka-mereka yang belum muncul, yang akan datang nanti di kemudian hari. Faqalu, maka para sahabat menyatakan, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana engkau bisa tahu bisa mengenali orang-orang yang belum datang lagi, belum lagi terlahir dari kalangan umatmu, wahai Rasul. Bagaimana engkau bisa mengenali mereka? Ini adalah umatmu. Bagaimana engkau bisa mengetahui mereka? Ini adalah umatmu dan bukan umat anbiya yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah?" Bagaimana pendapat kalian kalau seseorang dia punya seekor kuda? Di masa dahulu kuda adalah binatang yang sangat istimewa, tunggangan, ternak, harta yang sangat istimewa di masa itu. Kalau di masa sekarang ini sangat banyak sekali sesuatu yang paling istimewa di tengah masyarakat atau kalangan muslimin, sehingga ini yang dijadikan sebagai permisalan. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya seseorang itu memiliki seekor kuda, di mana ciri-ciri kuda tersebut ghurrun muhajjalatun, putih bagian wajahnya, dari bagian kepalanya, kemudian mulutnya, kemudian kaki-kakinya, itu putih warnanya, sementara yang lain berwarna hitam. Baina dhahray khailin duhmin buhmin, kuda tadi dengan ciri-ciri tersebut ada di tengah-tengah kuda-kuda yang lain yang semua warnanya hitam legam. Ala ya'rifu khailah, bukankah dengan mudah dia akan menandai, mengetahui, mengenali itulah kuda dia? Bala, tentu demikian. Enggak sulit untuk membedakan kalau memang seperti ini dia. Ada, jangankan kuda yang warnanya hitam, sapi saja, yang lainnya warnanya coklat semuanya, yang satu warnanya di bagian kepalanya, kakinya berwarna putih, terlihat jelas. Bukankah dengan mudah dia bisa menandai bahwa itu adalah ternak dia, milik dia? Maka para sahabat menyatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya, demikianlah wahai Rasul, memang mudah untuk mengenalinya. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Demikianlah umatku, sesungguhnya nanti mereka datang di hari kiamat dalam keadaan putih, bersih, berseri anggota wudu mereka dengan sebab wudu. Wajahnya putih, bersih, berseri, bersinar. Kemudian anggota wudunya yang lain, kedua tangannya, kakinya, dibanding dengan umat-umat yang lain yang tidak memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Mudah untuk diketahui dan dikenali. Wa ana faratuhum 'alal haudi, dan aku akan mengajak mereka, mengarahkan mereka, menggiring mereka menuju telagaku, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dal. Ketahuilah bahwa benar-benar akan ada orang-orang yang mereka itu dihalau dari mendatangi telagaku. Dihalau, dihalangi, dijauhkan, berusaha mereka datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminum dari telaga Rasul, tetapi mereka dihalau, terhalang mereka. Kama yudadul ba'iru, sebagaimana onta yang tersesat itu terhalang untuk mendapatkan jalan menuju pulang ataupun jalan kemana dia harus pergi. Benar-benar terhalang sehingga tidak pernah bisa sampai. Unadihim ala halumma, aku memanggil-manggil mereka, mari kemari, mari kemari, ini telagaku. Faqala fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak faaqulu suhqan suhqan. Kemudian dikatakanlah, innahum, mereka-mereka yang terhalau, yang terhalang dari telagamu, qad baddalu ba'dak, mereka telah mengganti agamamu, mereka telah melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dalam agamamu, wahai Rasul. Fa'aqulu, maka aku berkata, suhqan suhqa, jauhlah, jauhlah jauhlah dari telagaku orang-orang yang mengganti dan merubah agamaku. Mana syahid dari hadis ini? Ucapan fayuqalu innahum baddalu ba'dak fa'akulu suhkan suhqa. Kata Syekh rahimahullah, fahada dalilun ala annahu lam yukhbar bijami'i ma yakunu fi ummatihi lakin ukhbira bi ba'd al-ashya'i allati laha ta'thirun. Maka hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberitahu tentang apa yang terjadi pada umatnya semuanya, karena beliau tidak mengetahui bahwa sebahagian umatnya ternyata ada yang merubah agamanya. Ala halumma, mari kemari menuju telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil orang-orang yang terhalang tadi. Maka kemudian datang penyuruh dan menyatakan innahum qad baddalu ba'dak. Wahai Rasul, sesungguhnya mereka terhalang dari telagamu karena mereka telah merubah agamamu. Fa'akulu suhkan suhka. Maka aku berkata, jauhlah dari telagaku, jauhlah dari telagaku mereka-mereka yang telah merubah agamaku. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa mereka telah merubah agamanya, beliau tidak akan memanggil mereka. Tidak akan memanggil mari kemari, mengajak mereka kepada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena beliau tidak mengetahui apa yang terjadi pada semua umatnya, beliau tetap memanggil mereka. Dan setelah diberitahu bahwa mereka telah mengganti dan merubah agamanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jauhlah, jauhlah. Menjauh dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, lakin ukhbira bi ba'd al-ashya'i allati laha ta'thir. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu terhadap perkara-perkara yang akan terjadi pada umatnya yang memang itu memiliki ta'thir, memiliki sesuatu yang berbekas pada kaum muslimin manakala hal itu disebutkan. Fa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi dhalika kama huwa mudawwanun fi kutubis sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara-perkara yang sebahagiannya akan terjadi yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada beliau. Sebagaimana hal itu, perkara-perkara ini telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sunnah. Seperti contohnya Dajjal, ciri-cirinya, kapan keluarnya, siapa yang mengikutinya, bagaimana perjalanan Dajjal di muka bumi ini, apa yang dia bawa, fitnah apa yang dibawa oleh Dajjal. Ini semua dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada ta'thir, pengaruh yang sangat luar biasa bagi keselamatan umatnya. Demikian pula tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal itu belum terjadi? Karena ada pengaruh yang luar biasa bagi keselamatan umatnya. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kaum muslimin ketika itu, ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kurungan mereka selama ini? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. الله تعالى أعلى وأعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيكم